Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih banyak. Ya, saya dapat ilmu tadi. Jadi beliau semasa di Kendal, saya baru tahu. Beliau semasa di Kendal, ada tetangga masjid dengar suara azan subuh tidak kuat gitu, Pak. Jadi beribeni gitu. Jadi ada azan masjid, ada tetangganya yang kemudian merasa terganggu. Katanya suara azan nih beribeni. Sama beliau didatangi, baru ngerti saya, ternyata macan juga beliau nih. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu hal yang pengen saya sampaikan tadi ada garis bawah. Tolong teman-teman yang ngaji bareng sama saya, gak usah ikut yang namanya sweeping apapun ya. Yang ngaji bareng sama saya, yang dengar suara ini, jangan ikut yang namanya sweeping apapun. Yang mau sweeping terserah, masing-masing punya cara sendiri. Tapi kalau ngaku murid saya, jangan ikut sweeping apapun. Kalau lihat ada yang gak benar, laporkan kepada Pak Polisi. Selesai. Nanti kalau gak selesai-selesai, Pak Polisinya jenengan datangi terus. Ya pertama datangi satu orang, gak selesai datangi lima orang, gak datang ya laporkan pada atasannya. Terus begitu. Ini tadi yang ngasih caranya beliau, bukan saya kan. Beliau ngasih kunci-kuncinya begitu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kalau Majlis Ar-Raudhah ini selalu kita pengen ngajaknya bukan mau menangnya sendiri, enggak kan ya. Saya selalu mengajarkan, yang mau begitu silakan, yang mau begini juga silakan. Tapi yang begitu tolong jangan membeginikan yang begini-begini. Betul kan? Ya, jangan membeginikan yang begini-begini. Paham enggak maksud saya? Ya itu loh Pak, anggota Ar-Raudhah ini cuman dengan begini dan begitu udah paham. Karena artinya nyambung. Yuk kita lanjutkan ngajinya. Saya mau nanya nih, ada yang mau nanya enggak depan saya? Depan saya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Surono dari Pojok Tawangsari, Sukoharjo. Pertanyaan saya Habib, yang pertama karena di bulan Sya'ban ini sudah hampir habis dan kita menjelang Ramadan, kebiasaan masyarakat di Jawa atau mungkin ya di daerah-daerah ini kan sering mengadakan padusan, kemudian juga masyarakat mengadakan ngapem. Ngapem itu membuat apem kemudian dikendurikan gitu. Nah, kemudian dipanggil salah satu untuk mendoakan yang intinya menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian nanti kalau bakdo itu juga ngambeng. Ngambeng itu macam buat makan ya kenduren gitu. Kemudian minta doanya dari masyarakat. Sementara masyarakat-masyarakat itu sudah banyak berbuat sunnah tapi tidak mau melaksanakan wajibnya, sholatnya enggak dilaksanakan. Seakan demikian. Tapi sudah bagus istilahnya melaksanakan sedekahnya. Kemudian juga dari masyarakat yang mengeluarkan zakat, Habib, biasanya di kampung-kampung itu kan terbentuk basis. Nah, sementara basis yang dibentuk itu juga mendapatkan bagian zakat karena ada haknya. Nah, kemudian masyarakat itu yang berzakat, karena masyarakat itu kan kalau musim mau bakdo itu turun beras jatah. Nah, terus beras jatah itu kemudian banyak untuk yang dipakai untuk zakat. Sementara hari-harinya kebiasaannya mungkin ya makan berasnya dicampur gitu, mungkin ya lebih baik bagaimana supaya apa sempurna apa tidak dia mengeluarkan zakat dengan zakat beras jatahnya dari pemerintah itu, misalkan raskinnya gitu. Dan siapa saja yang dikategorikan fakir dan miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya satu orang tapi banyak sekali ini. Selamat datang Pak Arduino. Tadi yang pertama masalah padusan. Ya, padusan itu biasanya kegiatan mandi satu hari atau misalnya, atau dua hari atau tiga hari sebelum puasa ya. Pokoknya sebelum puasa mandi bareng. Judulnya sederhana, adus gitu kan. Tidak ada syariat yang melarang orang mandi. Ya, justru orang itu dianjurkan untuk mandi. Yang gak boleh itu buka aurat di muka orang yang bukan mahramnya. Walaupun bukan waktu padusan, orang yang mandi di kolam renang itu buka aurat, dilihat muslim yang lain, itu hukumnya haram. Jadi kalau orang melulu yang dibahas padusan haram tulu, yang di kolam renang tolong sampaikan dulu. Itu jelas kegiatan haram, yang lebih haram dan dilakukan tiap hari. Yang wanita, ada pakaian renang yang sekarang dipakai wanita, ada sih yang muslimah gitu ya. Tapi kebanyakan orang pakai pakaian tertutup atau terbuka. Pakai pakaian terbuka. Alhamdulillah sudah ada kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus pria. Yang mau saya maksud di sini adalah jangan melihat padusannya, bukan. Jangan melihat pak padusannya, tapi lihat auratnya. Kalau itu kumpul laki dan perempuan adus bareng, ya ngeri. Ngeri enggak, Bu? Ngeri. Tapi kalau mau mandi sendiri, sekelompok orang, laki sama laki, di kolam renang, auratnya tertutup, entah di sungai auratnya tertutup, tidak terbuka sesuai aturan Islam, maka oke-oke saja. Kalau auratnya terbuka, tidak, Bu, boleh. Auratnya apa namanya tertutup, tapi campur laki dan perempuan, campur nanti terus apa namanya rangkul-rangkulan gitu ya, juga tidak boleh. Batasannya boleh enggak bolehnya adalah selama tidak melanggar syariat boleh, kalau melanggar syariat tidak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk padusan sendiri sebetulnya itu diajarkan oleh leluhur orang-orang Jawa, betul. Ya, di situ terkandung pelajaran yang luar biasa. Oh, kalau kita tuh mau ngambil pelajarannya kan enak. Pelajaran yang luar biasa. Nomor satu, menyambut bulan yang suci ojo letek. Menyambut bulan yang suci ojo letek. Nanti malam mau traweh, masa kok masih kotor, letek, kumal, bau. Makanya jasadnya bersihkan dulu, biar nanti kalau ke masjid ketemu orang badannya seger, badannya bersih. Satu itu, dan ini sesuai dengan sunnah. Kemudian yang kedua, terkandung hikmah di situ. Mau masuk bulan suci Ramadan, bersihkan hati. Diadusi dulu nih, badannya bersih, jasmaninya bersih, rohaninya juga bersih. Jangan mau masuk Ramadan tambah irinya naik, dengkinya naik, sombongnya naik, ya penyakit-penyakit hati semakin naik. Ini naudzubillah min dzalik. Lah kita upayakan jangan sampai seperti itu. Dibersihkan. Itu pesan dari padusan, singkatnya demikian. Kemudian yang kedua, ngapeman. Betul kan? Ngapeman. Ngapeman itu masyarakat buat apem, kumpul, didongani, terus rebutan kan gitu ya. Dibagi. Nah, dibagi kepada masyarakat yang lain. Yang namanya buat makanan didumkan kepada muslim yang lain atau kepada non-muslim sekalipun, baik atau enggak baik? Baik. Nah, menyambut bulan suci Ramadan, di situ terkandung pesan. Ini mau Ramadan, mendidik, yuk belajar sedekah. Yuk belajar ngasih makan, oh. Orang, ayo buat orang itu mau membuat makanan untuk orang lain. Kok didoakan bagaimana? Ya biar makanannya tambah barokah. Orang mendoakan makanan itu suatu hal yang baik-baik saja. Justru kalau makanan gak didoakan, medeni. Ya kan, justru harus didoakan. Kemudian tadi yang setelah hari raya juga sama ya. Seperti itu tidak jadi masalah. Itu hal yang bagus-bagus saja. Nah, zakat sekarang, zakat fitrah. Zakat fitrah itu umumnya dikenal masyarakat 2,5 kilo gitu ya, dari kebutuhan pokoknya. Kalau saya pribadi nganjurkan ambil hati-hati, untuk hati-hati ya, bukan sebuah keharusan, untuk hati-hati buat 3 kilo. Karena masih ada beda-beda pendapat di kalangan ulama. Bukan harus 3 kilo, enggak ya. Pendapat yang umum kan 2,5 kilo. Ya kita jangan pelit-pelit, satu orang minimal 3 kilo. Terus berasnya, kalau itu beras yang biasa dimakan. Kalau biasa makannya beras 4.000, sekarang cari beras 4.000 masih ada enggak? Enggak ada kan ya. Nah, kalau biasa makannya beras 8.000, jangan nanti zakatnya pakai beras 6.000. Kalau makan yang sehari-hari itu 8.000, ya minimal berasnya sama 8.000. Jangan yang di bawahnya. Kalau lebih itu lebih bagus. Mau zakat, wah ini zakat, saya mau berasnya yang harganya 10.000. Oke, ini luar biasa. Nah, kalau tadi katanya berasnya campuran, ada yang mahal, ada yang murah. Kita ambil standarnya beras yang mahalnya, jangan yang murahnya. Kita ambil standarnya beras yang mahalnya. Nah, kalau kemudian jatah dari pemerintahnya itu ternyata berasnya murah, gimana? Jual beras yang dari pemerintah, belikan beras yang biasa kita makan, kemudian di zakat fitrahkan. Nah, kategori fuqara wal masakin di negara kita ini insyaallah turah-turah fuqara wal masakin kalau menurut fikih ya. Karena fakir itu orang yang dan miskin, kalau ringkasnya yang satu punya pekerjaan tapi enggak cukup buat nafkahnya, yang satu punya enggak punya pekerjaan dan tidak cukup untuk menafkahi dirinya. Kira-kira yang begini banyak enggak? Banyak ya. Ya. Mungkin kita ini termasuk fakir miskin. Mungkin kalau belum cukup buat nafkahi sampai utang kemana-mana, wal gharimin, termasuk orang-orang terlibat hutang. Nah, jadi jangan bingung ini beras mau dikasihkan ke siapa. Banyak kok saudara-saudara kita yang butuh. Ya, yang butuh banyak. Itu tentang zakat tadi ya. Nah, kemudian badan amil zakat. Badan amil zakat itu sebetulnya dia adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau enggak ditunjuk ke pemerintah, dia bukan badan amil zakat. Maka dia tidak berhak menerima bagian zakat. Kalau dalam syariat Islam harus yang ditunjuk pemerintah. Nah, yang ada bagaimana itu? Panitia zakat. Panitia zakat. Panitia zakat tidak berhak mengambil zakat dari yang dititipkan masyarakat untuk panitia bagikan itu. Panitia tidak berhak ngambil kecuali kalau panitianya tergolong fuqara wal masakin. Jadi panitianya itu ngambil bukan jatahnya sebagai panitia zakat, tapi memang dia orang yang berhak terima zakat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Terus Ustaz, ini sering terjadi kadang panitia itu berasnya kecer-kecer gitu ya. Makanya saya sarankan pada panitia zakat justru tombok. Jadi panitia itu yang berani tombok. Beli beras 1 kintal. Nah, itu untuk ganti kalau ada beras yang kecer-kecer, sehingga nanti tidak berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena ini urusan zakat fitrah penting. Dan kita jangan sampai enggak mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang enggak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya 1 bulan penuh pahalanya diblokir oleh Allah. Jangan cuma gara-gara beras 2,5 kilo kali kan misalnya satu rumah 10 orang. Ya, 25 kilo nilainya berapa gitu ya. Jangan waltat nanti saya enggak punya beras. Kalau direncanakan 1 bulan kan dia punya. Masa 1 bulan gak bisa ngerencanakan punya beras segitu? Pasti punya. Kalau nawaitunya kuat itu pasti punya. Lah kadang orang tuh gak mau ngerencanakan, gak ada nawaitunya, makanya dia tidak punya. Cukup jelas? InsyaAllah. Yang lain, sebelum dilanjutkan yang lain, tolong dari Alida FM disampaikan nomor telepon yang bisa dikirim SMS dahulu. Silakan. Terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para pendengar dan juga para jamaah yang mau bertanya lewat line SMS, nomornya di 083-865-430-777. Kami ulangi di 083-865-430-777. Sekali lagi di 083-865-430-777. Terima kasih. Sama-sama kasih Mas Sidik ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini mumpung saya teringat ya sebelum ada yang nanya lainnya nih. Ini kegiatan-kegiatan di Ramadan ini kadang ada orang yang masih bingung ya di Ramadan. Ada hal-hal yang penting yang kemarin sudah saya sampaikan, mau saya garis bawahi lagi. Satu, memberi buka orang yang berpuasa. Itu pentingnya luar biasa. Ya, beri buka orang yang berpuasa. Saya atau jenengan tadi kan sudah sadar, puasa kita ini kira-kira udah beres belum? Belum kan ya? Ya, insya Allah kalau secara zahir sudah enggak batal puasanya. Tapi pahalanya kira-kira aman enggak ini pahalanya? Kalau hidup di dalam lingkungan yang kita sekarang ini, TV yang acaranya seperti itu, masuk mall yang isinya ya maksudnya punten ya, oh, pupu diler kata, kelek ketinggalan J kata, ya macam-macam. Kira-kira aman tidak di pahala puasa kita? Kalau kita keluar dari rumah sedikit saja lihat yang haram, arep bingklok yo nabra, mendelik yo dosa, kan serba serba apa namanya? Ewoh gitu. Orang ditonton dia eman-eman, kurang ajar kan ini? Yang muda-muda itu pak. Oh, ya. Kalau saya kan udah tua, muda putih semua gitu kan. Orang-orang ditonton ya eman, eman-eman. Bahkan kalau pas ada sinetron yang aduhe gitu asyik. Nah ini anehnya ini televisi-televisi kalau Ramadan, sinetronnya itu yang main gak dikerudungi dulu. Nanti kalau udah mau hari raya baru dikerudungi, baru sadar. Ceritanya kan begitu selalu, pakaiannya juga gak karuan. Nah yang nonton menjelang buka, nonton ya pupu diler. Nonton yang harap menjelang berbuka. Jadi mau berbuka dengan yang halal yang ditonton haram. Lah kira-kira ganjarannya rontok atau gogrok itu? Repot kan? Nah kalau kita udah sadar begitu ya kita sedikit mensiasati amal kita. Amalnya disiasati, dikelola. Gimana caranya ya? Biar pahala saya ini enggak sampai hilang. Maka kita ambil pahalanya orang lain. Ambil pahalanya orang lain. Gimana cara ngambil pahala orang lain? Gampang. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, mas kurmanya dulu mas. Ya, ya kan, mas monggo diunjuk tehnya. Begitu dia minum teh, Allahu Akbar minum teh kita, pahalanya langsung ditransfer ke Allah, ke rekening pahala kita. Enak gak itu? Enak, dia tetap dapat pahala yang sama, tapi kita dapat transfer pahala dari rekening pahalanya menuju rekening pahala kita. Enak gak? Itu kalau satu orang. Bayangkan kalau kita ngasih makan satu masjid. Satu masjid isinya 100 orang. Dalam satu hari 100 orang, satu bulan bisa dikalikan. Berarti 3.000 orang. Berarti kita dapat pahala puasa. 3.000 orang yang berpuasa. Lah kira-kira pengen gak? Pengen kan? Nah sayangnya, sayangnya, pahala yang ditransfer tadi hanya Allah berikan kepada seseorang yang memberi makanan, yang makanan itu jadi pembatal dikala azan, dikala masuk waktu maghrib, pembatal puasa. Bukan makanan yang menjadikan untuk mengenyangkan, bukan. Yang penting yang pertama kali masuk. Nah padahal nih, yang pertama kali masuk orang pilih minuman atau makanan? Minuman. Jadi jenengan enaknya buat makanan atau minuman? Nah, entah, belum selesai. Jenengan buat minuman, panitianya luput ngomong, mari dicicipi kuenya dulu. Repot kan? Kan repot kan? Biar aman berarti makanan dan minuman, takjilnya. Rupanya ya, di situ kan udah disiapkan nasi bungkus. Yang dikasih instruksi enggak nurut. Kenapa? Kadung luwe ketika dibuka bungkusannya ada paha ayam di situ. Nyuwel paha ayam dulu, bukan kurmanya, bukan kuenya, bukan tehnya. Terus yang dapat siapa nih? Yang ngasih nasi bungkus. Jadi kalau mau ngasih masjid satu paket sekalian aman. Paham maksud saya? Satu paket. Ini Pak Ardono nih beliau kalau ngurusi apa namanya buka di rumahnya satu paket. Soalnya ganjarannya enggak dikasihkan orang lain. Teman-teman di Raudhah ini biasanya jadi pelayan umat. Ke sana kalau setiap Ramadan bantu ngasih buka puasa. Cukup jelas ya itu ya. Masalah ngasih berbuka, santapan untuk berbuka. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan untuk orang yang ngasih buka. Pesan almarhum guru saya Al Habib Anis, pesannya cuma satu, goji wa'ru. Segone siji iwae loro. Maksudnya apa? Lawohnya yang mantep. Aja mung dikendeli apa sego. Tapi iwae sak cuwil, bukan biar makan yang enak. Yang penting enaknya itu loh, enak, mantep. Enggak usah banyak. Banyak. Karena orang kalau berbuka itu makan sedikit sebetulnya sudah kenyang, sudah kenyang. Tapi yang penting mantep, enak. Makanya kita kelola untuk ngasih orang yang berbuka. Ngelolanya lebih dari ngasih suguhan orang yang manten. Jangan terkesan ala kadarnya. Apa namanya asalan. Yang penting buka, jangan. Nah ini penyakitnya orang-orang yang ngasih buka. Ngapunten, jangan tersinggung. Pak Arono tidak loh ya. Penyakitnya orang-orang ngasih buka. Itu kalau ngasih kurma, ini saya ceramah di mana-mana, enggak pakai tedeng aling-aling ya buka-bukaan biar toko kurma enggak jualan kurma murah lagi udah. Gerengasi kurma yang sekilo 15.000, sekilo 10.000. Jadi yang makan tuh alot gitu. Alot. Ini kita mau dikasih pahalanya ya, kayak ono kurma sing penak, kurma yang enak. Keluarkan duit, ya, keluarkan uang untuk apa? Ganjarannya ini loh. Pahalanya besar. Kalau kita emang enggak takut untuk ngambil pahalanya, orang keluarkan duit untuk pahala, maka Allah juga pasti grojok rezeki kita. Itu kata beliau Pak Hardono, hukum Archimedes. Saya 2 tahun yang lalu belajar hukum Archimedes pada beliau. Sebuah bejana yang berisi air, kalau dicemplungi batu misalnya ya, maka air yang keluar sebesar batu yang masuk. Karena itu kalau bahasa kasarnya kan begitu. Jadi jenengan itu kalau ngeluarkan duit misalnya 1 juta, ya nanti minimal yang masuk 1 juta minimal. Kalau hukum Archimedes. Tapi kalau hukumnya Allah kan enggak begitu. Ngeluarkan 1 juta, minimal 10 juta. Jadi kalau belikan kurma harga 1 kilo misalnya itu 100 ribu, tiap hari ngasih masjid kurma 10 kilo, berarti 1 hari 10 juta, total 30 hari, 30 dikalikan 10 juta, berarti berapa? Hah? 300 juta, 300 juta satu bulan hanya untuk kurmanya masjid, maka dijamin setelah itu atau sebelum itu atau saat itu akan dapat minimal 3M. Itu pasti, gak mungkin tidak. Kalau orangnya yakin. Nah, jangan coba-coba kalau tidak yakin. Pak Jajal yo, bener apa ora? Nah, kalau urusannya tak jajal kan kurang ajar, kok jajal kok Gusti Allah. Kok kamu enggak yakin sama saya? Oh, udah batal perjanjian. Perjanjiannya ya yakin. Masih ingat kan ceritanya seorang guru yang punya pesantren di tengah danau itu, masih ingat? Pesantrennya di tengah danau, air danaunya naik karena hujan. Si santri mau pulang enggak bisa, lapor sama gurunya, "Pak Yai, saya ditunggu ibu saya tapi saya enggak bisa pulang. Gimana Pak Yai?" Kata Pak Yai-nya, "Nginep saja di pesantren." Dia ngotot, "Enggak Pak Yai, saya harus pulang." Kata Pak Yai, "Kapal enggak ada yang berani nyeberangkan, ini air danau pasang." Maka anak ini ngayal, kiainya asal ngomong, cuman asal ngomong, "Ya udah, kamu jalan aja baca bismillah, nanti kamu bisa jalan di atas air." Udah, wah, anak ini seneng ya. Besok paginya ketemu santri tadi. "Gimana? Semalam tidur enak?" "Duh, saya tidur di rumah Pak Yai, enak." "Tidur di rumah?" "Iya." "Sama siapa?" "Ya sama ibu saya." "Lah pulangnya naik apa?" "Ya naik bismillah." Bingung kayaknya ini. Pulang naik bismillah. Maksudnya, "Ya saya baca bismillah." "Ini kamu mau pulang gimana? Masih basah." "Ya saya naik bismillah Pak Yai." Jalan santri ini, bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air. Kiainya bingung, Kok iso deh? Dia kok bisa? Akhirnya begitu sepi, Pak Yai ke tepi danau. Tak jajali, judulnya tak jajali. Bismillahirrahmanirrahim, blek, biar. Kelop kiainya. Kenapa? Karena judulnya tak jajali. Jangan jajal, kalau urusan sama Allah itu ya, yakin. Kalau kita yakin, udah tuh. Semuanya jadi gampang. Masa enggak yakin kok sama Allah? Masa sama Allah enggak yakin? Allah yang janji loh. Oh, janjinya orang aja kita yakin, apalagi janjinya Allah Rabbul Alamin yang maha dermawan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tadi masalah berbuka puasa. Kemudian masalah sholat raweh. Kalau saya tetap nganjurkan semua teman saya sholat raweh 20 rakaat. Yang 8 rakaat oke, enggak jadi masalah. Tapi tolong teman-teman saya, kualitas tarawihnya ditingkatkan jadi 20 rakaat. Malu pada teman-teman yang pada pergi umroh di bulan Ramadan. Teman-teman kita ini di bulan Ramadan umroh ke Mekah. Perlunya apa? Pengin sholat tarawih 20 rakaat. Padahal 20 rakaatnya di sana, sekali tarawih 20 rakaat itu satu juz. Selesai tarawih 20 rakaat istirahat. Beliau-beliau yang di Mekah atau di Madinah itu sholat malam, sholat witir 11 rakaat, dalam 11 rakaat witir itu satu juz. Coba, maksud kita niru angkanya aja takut. Juznya enggak usah niru, angkanya dulu. 20 rakaat. Udah, enggak usah baca repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua dilanjutkan. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang penting 2 rakaat khatam, kul huwallahu ahad. ya rodok pelit kebangetan tapi ya mending. Paham ya? Yang 8 enggak jadi masalah. Ustaz, masjid di tempat saya 8. Ikut 8. Ikut 8 selesai, lanjutkan tambah 12 rakaat. Di Masjid Jami' As-Sakaf ini masjidnya 20 rakaat, tapi ya menghormati yang 8. Ya, yang 8 mundur mau sholat witir, ya enggak apa-apa. Yang 20 tetap jalan, yang 8 juga jalan. Kan enak toh kalau gitu. Orang model sing 20 ki neraka. Atau sing 8 ki ra genah, kacau nih ya. Masa urusannya cuma begitu terus ya. 20 jalan, yang 8 silakan jalan. Enak enggak? Enak. Ngaji Ramadan. Kemarin saya udah nerangkan, tapi mau saya semangati lagi. Satu hari satu juz, gampang atau susah? Sekarang coba yang udah saya tanya. Satu hari sholat 5 waktu. Satu juz Quran untuk hafalan itu Quran pojok ada 10 lembar. Berarti kalau dibagi 5 dari satu waktu sholat 2 lembar, betul kan? Nah kalau kita bagi satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat, udah kita praktekkan satu lembar itu bacanya nyantai 3,5 menit. Kita bulatkan satu lembar 5 menit. Masa kita duduk 5 menit sebelum sholat ngaji satu lembar, sholatnya 5 menit, zikirnya paling 3 menit, kemudian ngaji lagi 5 menit. Satu hari menyisakan waktu untuk itu, kok kita gak mau? Kira-kira kita ini niat akhirat atau niat gak akhirat? Gampang atau susah? Kok diam semua? Ini kok diam semua, kenapa ini? Bu, help me bu, tolong saya bu, kenapa bapak-bapak pada terdiam bu? Karena apa bu? Kok ibu-ibu juga ikut terdiam? Karena ternyata gampang ya. Gampang ya. Terus kita kok gak bisa, kenapa? Karena kita belum punya semangat. Karena kita masih malas. Itu kalau dibagi 5 waktu. Padahal satu hari itu 24 jam. Nah kalau kita bagi tiap jam kita mau ngaji, ambil ajalah 12 jam kita mau ngaji. Berarti dalam 1 jam kita itu cukup ngajinya 1 lembar. Ya kan? 1 jam sekali, enggak sampai 1 lembar, udah selesai. Ingat kan, ngaji lagi. Kalau mau seperti itu. 2 jam sekali enggak ngaji. Tapi kan kangelen ya. Nah, enak pedomannya pakai sholat 5 waktu. Silakan Mas Sidik kalau ada yang mau nanya. Pertanyaan yang pertama Habib dari jamaah di 8070 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sebelum di apa sampaikan pertanyaannya, Mas Sidik, SMS yang masuk udah berapa itu? Kalau SMS yang masuk lebih dari 100 Habib. Oh, udah diputus ya? Ini masih berjalan, okay. Tapi ini anak copy di notepad Habib. Oh ya, lanjutkan. Pertanyaannya, seumpama seorang wanita yang pada bulan Ramadan meminum obat dengan tujuan agar tidak datang bulan, padahal pada bulan-bulan biasanya datang bulan Habib. Pertanyaannya, boleh atau tidak menggunakan obat yang seperti itu untuk mencegah atau menunda datang bulan? Mohon penjelasan. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, masalah meminum obat ini sampai hari ini saya belum dapat jawaban. Ya, tapi gini saja, saya kasih saran boleh. Untuk boleh enggak boleh itu masalah hukum ya. Jadi saya tidak berani masuk ranah itu. Ya, tidak berani masuk ranah itu karena masih saya belum temu jawaban yang mantep. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mantep betul itu saya belum ketemu. Yang mengatakan boleh karena memang tidak ada apa namanya alasan yang melarang selama obat itu tidak membahayakan kesehatannya. Iya, selama obat itu tidak membahayakan kesehatannya. Tapi gini aja lah, saya ambil coro bodon. Kira-kira Allah ngasih menstruasi itu ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya enggak? Ada. Terus kalau kita mau otak atik yang di situ, di otak atik, kira-kira nanti ada dampaknya enggak? Ada, satu itu. Yang kedua, saya mau nanya, emangnya kalau Ramadan menstruasi, jenengan gak dapat pahala puasa? Siapa yang ngajarkan seperti itu? Ini loh pemahaman yang salah, yang tertanam di benak para wanita muslimah. Seakan-akan wanita muslimah kalau Ramadan menstruasi, udah kamu derajatnya turun, kamu gak dapat pahala Ramadan. Ini salah. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niatnya. Sejak awal Ramadan tanamkan niat, saya mau puasa satu bulan penuh ya Allah. Nah kalau ternyata jalan 3 hari kemudian tanggal merah kalau kata orang ya, ya muncul merahnya, maka pada saat itu puasanya berhenti, pahalanya tetap jalan. Kenapa? Kalau tidak menstruasi, jenengan tetap puasa. Yang dilihat Allah bukan menstruasinya, tapi niatnya. Niatnya ini yang dilihat. Jadi jangan bingung urusan, wah nanti saya eman-eman gak bisa terawih. Justru ketika orang datang menstruasi, hatinya sedih, disitulah muncul keimanan yang sejati. Dia sedih kenapa enggak bisa ibadah. Dia sedih kenapa enggak bisa ikut sholat. Dia sedih kenapa enggak bisa ikut ngaji. Sedangkan Allah telah menyatakan dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya luluh lantah karena mikirkan aku, kata Allah. Justru pada saat dia menstruasi, derajatnya naik. Kenapa? Sumpek enggak bisa ibadah. Langka enggak ini? Tambah ada yang sekarang kalau menstruasi, hore. Hore ora poso. Ya kan ada yang begini kan, naudzubillah min mentalik. Lek kalau dia bisa sedih, bagus. Makanya kalau anjuran saya, udah enggak usah pakai minum-minum obat, biarkan berjalan alami. Masalah hukumnya jujur saya belum tahu. Ya, jujur saya belum tahu. Saya takut salah nantinya. Mas Sidik, 2 lagi Mas Sidik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 8 menit. Nah, nanti untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai zakat fitrah. Di sini dari 55841 sekian menanyakan bagaimana tentang zakat fitrah menggunakan uang, Habib. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana kalau panitia zakat fitrah tidak membagikan semua beras yang terkumpul kemudian disisakan untuk melanjutkan membangun masjid. Itu hukumnya bagaimana, Habib? Mohon penjelasan. Iya. Zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok. Kalau makanan pokoknya jagung, ya zakat fitrahnya jagung. Makan pokoknya itu kurma, ya zakat fitrahnya kurma. Makanan pokok kita beras, ya zakat fitrahnya beras. Tidak boleh menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Mas, ini zakat fitrah saya untuk kamu. Uang, gak boleh. Nah, terus kalau titip dibelikan beras bagaimana? Boleh. Ya, mas, tolong saya dibelikan beras sekian kilo, itu saya niatkan untuk zakat fitrah saya. Tolong diserahkan kepada fulan berasnya. Jangan uangnya lo ya. Berasnya tolong diserahkan kepada fulan. Tapi tetap titip panitia, titip pada panitia uang untuk dibelikan beras. Berasnya nanti diserahkan kepada yang menerima. Jadi yang diserahkan tetap beras. Kemudian panitia, ini saya pernah ceramah bulan Sya'ban di Jepara. Saya juga kaget dapat keterangan seperti itu ya. Kebiasaan masjid-masjid tertentu, jadi panitia zakat fitrah itu mengumpulkan zakat dari masyarakat. Setelah itu dibagikan cuma berapa, sisanya disimpan, dijual uangnya untuk masjid. Ya kan? Yang begini tidak boleh. Karena dia telah mengkhianati penyaluran zakat fitrah. Tidak ada judulnya masjid menerima zakat fitrah. Nah terus caranya gimana Ustaz? Biar boleh kan begitu. Tadi keterangan belum selesai loh ya. Caranya bagaimana? Caranya panitia zakat ini kan ada orang-orang yang berhak menerima. Kita minta kerelaannya, mas, jatah jenengan dikumpulkan, dijual untuk masjid sebagai sedekah jenengan, jenengan terima atau tidak? Jadi harus diserahkan dulu, serahkan dulu kepada panitia ini. Ya, jangan panitia asal ngambil 1 kintal, jual untuk masjid, gak boleh begitu. Harus diserahkan dulu, ini zakat fitrah dari masyarakat untuk jenengan. Sekarang terserah jenengan, mau dibawa pulang atau diserahkan ke masjid. Nah, kalau diserahkan ke masjid, berarti yang menerima zakat fitrah sudah mensedekahkan zakat fitrahnya untuk masjid. Tahu bedanya ya? Nah, itu bedanya di situ. Jangan sampai salah. Kalau salah, panitianya bertanggung jawab kepada Allah. Sayangnya ini banyak yang udah terjadi. Pripun bib, ya udahlah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yang lalu biarlah berlalu, enggak usah terlampau dipikiri, stres, jeglek, tambah mumet nanti. Ya, yang penting ke depan aja jangan. Ya, kalau punya duit banyak, ya tinggal kita nanti nawa itu ganti ya. Nih yang bertahun-tahun dulu saya kumpulkan untuk masjid, ya Allah ini saya punya duit banyak, 1 ton saya niatkan nih zakatnya orang-orang dulu yang saya serahkan masjid. Nih sekarang untuk masyarakat. Itu akan jauh lebih oke. Kalau punya uang. Iya. Amil masjid boleh buat amil, tapi bukan amil seperti yang dipahami dalam syariat. Amil zakat yang dipahami dalam syariat itu hanya ditunjuk oleh sultan. Kalau tidak ditunjuk oleh sultan, maka dia tidak sah sebagai amil zakat. Kan ada aturan amil zakat berhak menerima zakat gitu kan? Amil zakat yang berhak menerima zakat adalah amil zakat yang ditunjuk oleh penguasa. Karena kalau tidak ditunjuk penguasa, semua orang nanti jadi amil zakat tuh. Wah, tak kesempatan dapat zakat kan uang apa namanya, uang seger gitu kan. Akhirnya semua orang mendirikan amil zakat, seenaknya sendiri dia nanti ngambil apa namanya zakatnya orang. Islam itu teratur tuh. Islam itu teratur. Makanya di Islam amil zakat yang sah dalam syariat ya. Saya enggak bicara hukum negara ya. Dalam syariat Islam adalah dia yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada legalitasnya dari penguasa. Sebentar. Nah, kemudian kalau urusannya pemerintah yang ditunjuk adalah di Departemen Agama. Departemen Agama. Jadi sultannya itu Departemen Agama, bukan lurah atau camat itu bukan. Kan sudah ada bagiannya sendiri. Nah, kemudian untuk masjid membuat panitia zakat boleh. Panitia zakat. Panitia zakat tidak berhak menerima zakat, kecuali kalau dia masuk dalam kelompok orang yang berhak menerima zakat. Cukup jelas ya. Nah, jadi apalagi ya kalau udah punya duit kemudian jadi panitia zakat, ijik ngirik zakat lah, ini ya kebangetan tuh ya. Berarti asas manfaat namanya kan. Nah, keikhlasannya itu tidak kelihatan. Kecuali kalau orang kurang mampu, dia pengen bisa dapat uang zakat, terus dia yang mengelola gak jadi masalah. Kenapa? Banyak masyarakat yang tidak sadar zakat. Nah, dia tampil mengelola karena memang dia juga gak mampu. Dia ngambil bagiannya tidak jadi masalah. Jelas ya? Iya, fakir, miskin, gharimin, orang yang terlibat utang. Dia utangnya banyak, gak bisa bayar, gak cukup kerjaannya, kan berhak terima zakat. Atau dia musafir, orangnya kaya di Jakarta, tapi dia sampai di Solo dompetnya hilang, ATM-nya hilang, ya, handphone-nya hilang, enggak bisa pulang ke Jakarta misalnya. Maka dia termasuk musafir yang berhak menerima zakat biar punya uang untuk pulang. Bukan kemudian musafir model apus-apusan, saya musafir berhak terima zakat, bukan itu ya. Bukan, kadang orang terus apa namanya? Salah persepsi. Mas Sidik terakhir. Jam 10 tepat. Untuk yang terakhir, ini pertanyaan dari 4545 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan masjid itu tanpa kita sadari ternyata terdapat najis. Buat nyapu lantai, nah itu solusinya bagaimana Habib untuk menangani hal-hal seperti itu? Iya. Syariah tahkum bil zawahir. Jadi syariat itu dihukumi dengan apa yang kelihatan mata. Apa yang kelihatan mata. Kalau kita yakin di sapu ini ada najis, kelihatan ya. Kemudian yang kita sapukan itu memang areanya tadi kita tahu. Ya kita tahu nanti nyapu di sana sih udah jelas itu ada najis, mungkin apa kena, maaf ya, air seni gitu ya. Kena air kencing kan kok najis tuh. Dia baru selesai nyapu tahu, tapi udah dibuat nyapu satu masjid. Ya satu masjid harus disucikan. Cara mensucikannya bagaimana gitu kan ya? Disiram air, kemudian dikeringkan, setelah itu baru dipel. Selesai, mudah, enggak repot. Ya, mudah enggak repot. Nah, buat bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, ini sekaligus saya tambahkan. Jangan bawa anak kecilnya yang belum tahu buang air kecil itu harus di mana, jangan dibawa ke masjid kecuali dikasih pempes yang baru. Karena repot. Itu ada, saya pernah ikut pengajian, ada bapak-bapak yang kemudian dengan jujur polos ngaku, "Bib, dulu saya masih kecil pernah ngompol di masjid." Terus saya pulang ya enggak ngomong sama panitia masjid. Itu karpetnya sampai sekarang tuh masih dipakai tuh kira-kira bagaimana? Bayangkan berapa apa namanya? Saya jawab, "Udah Pak, enggak usah jadi pikiran, mesti ya karpetnya udah dicuci gitu kan ya. Pasti udah cuci, udah dibersihkan, udah disucikan, enggak usah pikiran gitu kan. Masa kita mikir, "Oh, Bapak nanggung dosane wong sing salat gitu ya, jeglek stres nanti." Nah, tapi buat kitanya hati-hati gitu. Jangan sampai anak kita lari-lari di masjid, berkeliaran di masjid. Makanya anak kecil itu dilarang masuk masjid. Benar. Jauhkan anak-anak kecil kalian dari masjid. Anak kecil yang bagaimana? Yang belum mencapai usia tamyiz, yang belum bisa membedakan tuh mana yang baik, mana yang buruk. Ini najis, ini bukan najis. Ini kehormatan masjid. Yang belum bisa menghormati masjid ya jangan masukkan masjid. Nanti ya Allahu Akbar nih, kadang orang tua enggak mudeng. Anak masih kecil Allahu Akbar, akhirnya anaknya lari-lari. Maka orang satu masjid sholatnya kacau gara-gara anaknya dia. Tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan ngomong, "Saya mau didik anak saya." Didik eneng omah sih. Nanti kalau udah waktunya baru dibawa ke masjid. Kadang orang belajarnya belum tutup gitu ya. Belum pas. Nawa itunya udah baik tapi salah. Ya karena salah akhirnya menghasilkan yang tidak baik. Kufu sibyanakum an masajidina. Jauhkan anak-anak kecil kalian dari masjid kami. Kata Rasulullah SAW bil makna. Ya okamakola salam. Maksudnya jauhkan itu bukan enggak boleh masuk masjid. Pada waktunya nanti silakan dibawa ke masjid. Pahamkan dulu masjid ini rumahnya Allah. Contoh sajalah anak jenengan masuk biskop film diputar lari-lari diangkut satpam enggak? Nanya saya diangkut satpam enggak? Diteriakin satu gedung enggak? Ya kan? Diteriakin itu nonton film. Nah kalau urusannya sholat kita harusnya lebih marah atau enggak lebih marah? Lebih marah harusnya. Itu loh kehormatan mas masjid. Tapi marahnya jangan kemudian anaknya sembuh. Bukan begitu. Artinya diingatkan halus ya kan. Mohon maaf Pak, ini kalau bisa anaknya jangan dibawa ke masjid dulu karena belum tahu apa namanya kehormatan masjid begini. Atau ajak orang yang bisa megang waktunya sholat biar di belakang dulu dipegang dulu sehingga tidak mengganggu ke apa kekhusyuan mas masjid. Nah, apalagi yang belum sunat. Nah ini anak laki yang belum sunat itu jangan dibawa ikut sholat. Karena kalau dia nyenggol orang yang sedang sholat, ya menggol gini megang gini sebentar saja, yang sholat itu sholatnya batal. Kenapa? Otomatis yang sholat itu sedang membawa najis. Sedangkan sholat bawa najis, sholatnya tidak sah. Bisa paham? Ada bilang lah itu cucu Rasul masih kecil, Rasul sujud, cucunya naik di punggungnya. Cucu Rasul masih kecil, sudah sunat. Jadi jangan apa namanya dibilang masih kecil sudah sunat. Yang jadi masalah itu belum sunatnya. Bukan besar atau kecilnya. Nah kalau umur 15 tahun belum sunat, ya joning masjid. Paham ya bu ya? Bapak udah sunat belum bu? Loh ada loh yang belum kan ada ya. Mungkin baru masuk Islam. Kan ada yang baru masuk Islam belum sunat. Masa ketemu yang gitu. Sunatnya udah apa namanya? Udah gede bingung. Ini sunatnya pakai apa gitu. Ya sunat, enggak usah bingung mikir pakai apa itu. Cukup jelas semuanya? Mas Sidik, saya mau nanya, ada SMS dari jauh enggak Mas Sidik yang bisa terpantau? SMS yang dari jauh ada Beb sebenarnya. Tadi ada yang dari Tawangmangu, ada yang dari Prambanan. Ada juga yang dari Purwodadi. Kalau yang dari Wonosobo ini juga ada. Kalau yang dari luar negeri kayaknya di malam hari ini belum ada yang masuk. Iya. Jadi alhamdulillah ya, majelis ini dipantau oleh teman-teman kita dari berbagai daerah. Mas Sidik, yang di Korea Selatan masjid apa itu yang ikut streaming selalu? Yang ada di Ansan Korea, Habib. Ansan Korea Selatan ya. Nama masjidnya? Masjidnya apa namanya lupa, Habib. Iya. Itu dia apa namanya? Streaming kemudian ngajak masyarakat nonton gitu. Nah, ya, jadi ya di Ansan sana Korea Selatan ada sekelompok saudara-saudara kita umat Islam yang kumpul di masjid, kemudian bawa entah itu TV atau LCD proyektor, siaran streaming dari rumah sini, di setel bareng-bareng live. Jadi kita ngaji di sini, mereka nonton TV bareng-bareng tuh. Coba bayangkan, indah enggak kira-kira? Indah kan sebetulnya kan? Itu menunjukkan kebersamaan umat Islam dan semangatnya. Saya malu gitu ya. Nah, malunya apa? Oh, semangatnya cari ilmu sampai seperti itu. Kadang kita ini kok ya ngapunten yang dari Kalioso, jangan merasa udah dari jauh loh Bu ya. Jenengan jauh, tapi kalah jauh sama yang Korea itu. Biar kita lebih semangat gitu ya. Biar kita lebih semangat. Saya kemarin ceramah di Kalioso, ini sedikit pengalaman ya ke ibu-ibu yang biasa ngaji di sini. Saya itu terus gede-gede kaget gitu ya. Kagetnya apa? Saya bayangkan, ya Allah, ini teman-teman dari Kalioso masuk ke sini ini jauh loh ya. Ya, dekat, tapi kalau pulangnya jadi jauh. Kenapa? Pulang jam 10:30 malam. Jangan bapak-bapak loh ya, saya ngomong ibu-ibu ya. Ibu-ibu pulang malam-malam, ada yang naik motor boncengan ya kan? Ada yang naik apa namanya? Kol, ada yang naik Elf dan lain sebagainya. Jauh. Semangatnya itu luar biasa. Kemudian saya ingat teman saya di sini, ada yang dari dekat Ponorogo, Pak. Naik motor dari dekat Ponorogo sampai di sini cuma hadir majelis. Ada yang dari Prambanan naik motor. Nah, itu yang buat saya semangat ngajar itu dan semangat belajar gara-gara lihat siapa? Jenengan-jenengan yang rawuh ini. Nah, alhamdulillah ada kabar gembira. Insyaallah kalau musim hujan samping ini enggak kehujanan lagi insyaallah. Ya, tadi saya udah datang ke tempat tukang kanopinya, udah saya pesankan pol sampai depan sana. Ya, pol sampai depan. Jadi nanti kalau musim hujan, insya Allah tidak kehujanan. Sebab perkiraan Ramadan musim hujan, kan perkiraannya gitu. Pilih mana, Ramadan panas atau hujan? Nah, hujan Pak milihnya Pak. Biar apa namanya seger gitu ya. Nah, yang di rumput itu sengaja tidak saya kanopi karena nanti udaranya kurang bagus. Akan saya siapkan saja kalau misalnya musim hujan, akan saya siapkan terpal. Jadi kalau misalnya hujan tinggal dibuka, digelar begitu saja ya. Kalau enggak hujan biar terbuka. Tapi kalau yang kanop yang di sebelah ini biar selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu. Karena kenapa saya utamakan di sebelah? Ngapunten ya. Di sebelah adalah ibu-ibu kita ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu memang harus diutamakan. Betul, Pak. Enggak ada ibu enggak ada jenengan, Pak. Ya enggak ada jenengan juga enggak ada ibu. Sama aja sebetulnya, Bu ya. Ya demikian, ini malam ini bukan malam terakhir ya. Jadi Masjid Ar-Raudhah tidak libur. Selalu ada jamnya saja dimulai setelah terawih. Insya Allah kurang lebih jam 9. Sholat terawih perkiraan saya 1:30 itu selesai. Jadi kalau isya itu jam 7 kurang. Jam 7 kita mulai sholat isya. Insya Allah 7:30 kita terawih. Jam 8:30 udah selesai terawihnya. Dikir sedikit, istirahat sebentar, langsung kajian 10:30 bisa pulang ke rumah masing-masing atau melanjutkan kajian di majelis yang lain. Di rumah Habib Syekh ada juga kajian, jamnya agak malam, sekitar jam 11:30 atau jam 12 malam ya kan. Di masjid Jami Asgaf ada kajian jam 10:11 ya, jam 10 ada, jam 11 juga ada. Jadi Ramadan pokoknya harus cari ilmu sebanyak banyaknya biar kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Ya. Di antara rokaat yang satu, dua rokaat pertama ke dua rokaat berikutnya gitu, ada jeda, biasanya dibacakan solawat. Itu memang anjuran dari para ulama. Karena solat tarawih artinya solat yang nyantai. Ada saatnya istirahat, tidak langsung apa namanya nyambung terus. Dahulu, dulu nih kita bicara dulu bukan sekarang ya. Kalau sekarang karena jumlah jamaahnya begitu besar, maka tidak dibuat seperti itu. Dulu di Mekah itu, kalau saya enggak salah, setiap dua rakaat salam dapat 4 rakaat mereka tawaf. Jadi istirahatnya itu tawaf. Dapat 4 rakaat lagi, 2 rakaat salam mereka tawaf. Seperti itu terus. Kalau enggak salah begitu. Saya lupa, tiap 2 rakaat atau setelah 4 rakaat ya. Mereka istirahatnya dengan tawaf biar kakinya agak lemes. Jadi yang tawaf-tawaf, yang enggak ya nunggu duduk istirahat. Nah, kalau sekarang mau dibuat seperti itu, enggak bisa jalan. Kenapa? Yang hadir untuk sholat tarawih itu sudah seperti orang haji kan? Ya, jumlahnya banyak. Makanya tidak pakai acara tawaf di antara sholat tarawih. Nah, karena Madinah enggak ada Ka'bah yang ditawafi, warga Madinah sholat tarawihnya ditambah, bukan 20 rakaat. Mereka lebih dari 20 rakaat. Nah, rakaat yang mereka tambahkan itu ngganteni tawafnya orang-orang Mekah. Jadi semangatnya itu nambah rakaat. Kalau kita nambah ngurangi rakaat. Lu enggak apa-apa, mau 8 tidak jadi masalah. Saya minta semangatnya lu, semangatnya gede dulu. Ya Allah, saya mau 20 tiap hari Jumat misalnya. Ya Allah, saya mau 20 tiap malam Jumat. Syukur-syukur bisa tiap hari. Mau harus kita latih diri kita. Saya pribadi mohon maaf ya untuk semua salah saya dan salahnya teman-teman saya yang ngatur majelis ini ya. Ini teman-teman yang di sini semua teman-teman relawan, sukarelawan. Mereka datang dengan apa sukarela ikut menyiapkan tikar, karpet ya, enggak pakai digaji itu. Mereka semua datang sendiri. Sukarelawan. Kalau ada salah-salahnya, mungkin teman-teman saya kurang sopan atau mungkin pas capek jadi rodok kasar gitu ya, mohon dimaafi. Tapi alhamdulillah insyaallah enggak ada tuh yang kasar. Enggak ada ya, semua manis-manis kan? Ya kalau ada yang mau ngepek mantu ngomong sama saya, Bu. Insyaallah demikian. Terakhir untuk malam hari ini, semua buku saya jual dengan harga Rp15.000. Jadi kalau ada yang mau beli silahkan beli di depan. Nah, untuk VCD di tempat ini VCD-nya harganya hanya Rp13.000. Kalau di luar Rp15.000. Nah, untuk VCD itu kerjaannya teman-teman saya, bukan kerjaan saya. Ya saya yang buat, tapi itu untuk mereka. Biar mereka punya apa namanya? Income, penghasilan. Jadi biar cepat mantu saya. Nah, jadi saya biar cepat mantu. Demikian, saya mohon maaf. Insyaallah kita mulai nanti Ramadan. Oh iya, kalau ada yang nanya sama saya ya. Jadi saya enggak capek jawab. Ar-Raudhah. Ustaz novel boleh, novel boleh, novel juga boleh. Terus pokoknya jenenge kuwi ya entuk gitu ya. Enggak jadi masalah ya. Pokoknya nama saya itu disebutnya macam-macam gitu. Karena di KTP novel ya. Di buku tertulis novel. Nanti ada juga yang nulis novel manggilnya. Wah, itu hanya sebutan saja kok. Gitu aja kok repot. Enggak usah repot-repot. Nah, saya Ramadan akan selalu ikut dengan pemerintah. Hari raya akan selalu ikut dengan pemerintah. Jadi Habib Novel, Ustaz Novel, Si Novel tidak ikut organisasi apapun. Ikutnya untuk Ramadan dan penetapan hari raya ikut pemerintah. Paham? Jadi jangan tanya saya lah pagi, karena biasanya malam Ramadan podota takok SMS telepon. Hari apa Ramadannya ikut siapa? Bib ikut siapa? Wis cetok ikut pemerintah. Cukup jelas ya. Ya pemerintahnya misalnya salah enggak apa-apa, dapat pahala 1. Karena udah berusaha ijtihad. Kalau salah dapat pahala 1. Kalau benar pahalanya 2. Jadi enggak ada yang dosa loh. Enggak ada. Asal kita ikutnya itu ikutnya jelas. Ikutnya jelas. Nah, kalau nanti ternyata Ramadannya berbeda, jangan menyalahkan yang lain. Itu kan? Yang penting yang enggak puasa itu yang salah. Yang puasa udah bagus. Jelas? Ya, itu saja pesan saya dan mulai majelisnya mulai malam Ramadan. Jadi misalnya besok Ramadan, malam ini sudah majelis. Awal tarawih sudah ada majelis tafsir surat Yusuf. Saya pilih surat Yusuf karena dikatakan surat Yusuf adalah ahsanul qasas. Cerita yang paling baik, kisah yang terindah adalah kisah Nabi Yusuf. Itu yang bilang Allah Ta'ala. Nah, kita akan pelajari kenapa sampai Allah kok bilang kisah Yusuf itu kisah yang terbaik. Ada apa di situ? Insya Allah 1 bulan bisa kita tuntaskan. Mari kita baca doa untuk saudara-saudara kita yang titip doa nih ya. Ini doa untuk almarhum Bapak Jiman Mantowiono bin Sodikromo, kemudian untuk Ibu Sukinem binti Sonorjo, kemudian untuk almarhum Bapak Pandino Poncokarsono bin Joyo Dinomo Delanggu Kepuh, kemudian juga untuk paman dari Mas Agus, ya, paman dari Mas Agus yang ada di Jawas, kemudian untuk ayah jenengan, kakek-kakek jenengan, dan kita semua, nenek-nenek kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya juga untuk mertua saya Al-Habib Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, dan juga untuk Bapak Dedi Karyadi, untuk Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, untuk Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, kemudian untuk kakek saya Habib Ahmad bin Abdul Rahman Al-Idrus, dan Habib Ali bin Muhammad bin Zalabsi, dan semua istri-istrinya, keluarganya, dan keluarga kita semua. Semoga dan juga untuk keluarga dari Bapak Ardono, leluhurnya yang telah meninggal dunia, Bapak Kapolsek, leluhurnya semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mereka semua orang-orang yang diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin, dan semoga kita kelak semua menyusul mereka dengan husnul khatimah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa untuk yang sakit, yaitu untuk Bapak Lutfi Ngadimin, ya, dan semua yang sedang sakit. Juga untuk yang minta keturunan, yaitu Nur Khairuddin, ya, bersama pasangannya Tri Astuti, ya, semoga yang sakit disembuhkan, yang belum dapat keturunan semoga segera dapat keturunan yang soleh dan solihah, dan khususnya semoga yang belum menikah segera mendapatkan jodohnya, semoga segera menikah dengan pasangan yang membahagiakan dunia akhirat, diberi kemudahan dalam segala urusannya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa kita tutup, Pak Kapolsek, sekaligus saya menginformasikan, jadi di rumah ini majelis Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, satu bulan penuh. Nanti liburnya hanya di malam-malam ganjil terakhir. Jadi malam ganjil terakhir kita mengikuti majelis-majelis yang sudah ada di Pasar Kliwon dan sekitarnya ini. Jelas ya? InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita bisa sampai Ramadan dan setelahnya dengan selamat, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.